Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bil huda wa man ihtafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Para hadirin ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nashkuru jalla sya'nuhu wa nuwasil dirasatana. Kita bersyukur pada Allah dan kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam kitab as-safar wa adabuhu. Sekarang kita masuk pada pasal berikutnya setelah kita atau setelah Al-Imam Qudamah rahimahullah ta'ala menjelaskan muqaddimah-muqaddimah dari pada safar sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam kesempatan minggu yang lalu. Maka berikutnya adalah ada beberapa penjelasan, ya ada dua pasal lagi ya, sebelum kita masuk pada judul yang baru. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, faslun wa min aqsami safari ayakuna mubahan kas-safari tafarruji wa tanazzuhi. Pasal tentang dan dari sebagian safar atau dari pembagian safar, hendaklah safar itu safar yang mubah. Jadi safar yang dengannya kita boleh safar, boleh pergian jauh. Tingkat yang paling rendah itu adalah safar mubah. Safar yang hukumnya boleh. Artinya tidak mengandung kemaksiatan. Kalau disebut safar mubah, berarti safar yang tidak mengandung apa? Unsur kemaksiatan. Kas-safari tafarruji wa tanazzuhi. Seperti seorang safar untuk piknik, rekreasi, watana zuhi atau hanya sekedar jalan-jalan semata, menikmati keindahan dan semisalnya, tapi bukan untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Fa amma siyahatu fil ardi la limaqsudin wala ila makanin ma'rufin fa innahu munhiyun anhu. Adapun siyaha, ya jalan-jalan juga, berkelana di muka bumi yang bukan untuk tujuan yang dimubahkan atau tidak juga untuk kepada tempat-tempat yang baik, ya, berarti ke tempat-tempat yang mungkin kurang baik atau tidak baik. Fa innahu munhiyun anhu, maka sungguhnya ini terlarang darinya. Ini juga terjadi ikhtilaf para ulama tentang seorang rekreasi misalnya atau jalan-jalan ke wisata yang tempat wisata itu adalah peninggalan jahiliyah, peninggalan orang jahiliyah atau peninggalan agama-agama selain Islam. Nah, terutama ini di negeri kita banyak tempat wisata yang tempat wisata itu adalah peninggalan-peninggalan orang-orang terdahulu yang bukan beragama Islam. Ya. Apa ini boleh atau tidak? Memang ada khilaf di sana. Tetapi yang hati-hati, kita tidak perlu ke sana kecuali mungkin punya faedah yang sangat besar untuk suatu pendidikan yang besar dan seterusnya. Bila tidak, maka cukuplah kita dengan tempat-tempat wisata yang tidak diperselisihkan oleh para ulama, dan itu banyak, ya. Sampai yang demikian juga terjadi pelarangan. walau di situ ada khilaf di antara para ulama. Faqad ruwayna min hadisin Tawus anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala la ruhbaniyata wala tabattula wala siyahata fil Islam. Disebutkan di sini bahwasanya tidak ada ruhbaniyah, ya, ahlu ibadah. Ruhban apa? Ruhban, ruhban ahli ibadah yang ditokohkan, ya. Wala tabattula, tidak juga membujang, tidak juga siyaha, artinya berkelana dalam Islam. Tapi hadis ini dhaif, didhaifkan Syekh Albani rahimahullahu taala, dhaif al-Jami'. Wa qala Imam Ahmad bin Hanbal, berkata Imam Ahmad bin Hanbal, masiyahatu minal islami fi syai', tidak ada berkelana dalam Islam sedikit pun. Wala min fi'lin nabiyyin wala salihin, tidak dari perbuatan para nabi, tidak juga dari perbuatan orang-orang saleh. Wali ana safar yushattatul qalb, karena safar itu akan mengacaukan hati. Wala yambagi lil muridi ayusafira illa fi talabil ilmi au musyahadati syaihi yaktadi bihi fi siratihi. Maka tidak sepatutnya bagi orang-orang yang menginginkan kebaikan dia bersafar, kecuali safar untuk mencari ilmu atau untuk menyaksikan, mengikuti seorang syekh yang dikenal kebaikannya dalam kehidupannya. Artinya seorang syekh, seorang yang berilmu, seorang yang saleh, yang bisa dijadikan contoh dalam kehidupannya. Maka yang seperti ini boleh. Ini kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Walidhalika, ya, maka daripada itu Imam Ahmad tidak keluar dari Baghdad, tidak keluar dari negerinya, kecuali mencari ilmu seperti umrah dan seterusnya, ya. Yang dimaksud oleh beliau bukan berarti safar tidak boleh, tapi safar yang dibolehkan atau hendakkah seorang safar memikirkan perkara-perkara yang bermanfaat baginya. Karena dalam safar itu ada rintangan-rintangan, dalam safar itu bisa memalingkan orang dari jalan yang benar. Maka hendaklah seorang safar, kata beliau, untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Atau ingin menyaksikan kesolehan seorang syekh, seorang guru yang dengannya dia bisa mengambil pelajaran dari pelajaran hidupnya. Sebagai ini banyak diambil atau dikerjakan oleh orang-orang terdahulu dari generasi salaf. Mereka belajar akhlak, adab, mengambil dari seorang guru yang baik. Kemudian wali safari adabun ma'rufatun madkuratun fi manasikil haji wa ghairiha. Dan safar itu ada adab-adab yang sudah dikenal, yang banyak disebutkan, terutama dalam manasik haji dan yang semisalnya, yang lainnya. Ya, dalam manasik baik umrah ataupun haji itu kan ada adabus safar. Seorang akan menempuh perjalanan dan di sana dijelaskan bagaimana adab-adab dalam safar. Ya. Min dalika di antaranya ayat jaa biraddil mudhalim wa qada'i duyun wa ida'in nafaqati liman tulzim wa nafaqah wa raddal wada'i. Di antara adab safar yang dengannya seorang mesti safar adalah ayat jaa biraddil mudhalim, hendaklah dia memulai untuk mengembalikan kedoliman-kedoliman yang pernah dia ambil. Waradul fadali, jadi mau membalikan apa? Harta yang pernah dia ambil dari orang lain tanpa hak. Saja mungkin kita dalam suatu waktu pernah mengambil harta orang lain di tempat lain, di tempat kita safar misalnya. Kita pulang ke negeri kita, kita ingat kita punya kedoliman. Maka kita tunaikan safar itu ke negeri atau tempat yang dulu kita pernah mengambil harta itu. Nah ini bisa. Jadi kita mengambil, bisa seorang karena safarnya apa? Karena ingin mengembalikan harta ataupun kezalimannya, atau dia mau minta maaf kepada orang yang pernah dia zalimin sehingga dia menempuh perjalanan. Wa qada'i duyun, atau mau menunaikan pembayaran hutang. Ya, mau apa? Melunasi hutang. Ya mungkin kita punya hutang di tempat lain, ya. Kita mesti safar untuk menunaikannya, ini kewajiban. Wa ida'i nafaqah liman tulzimu nafaqatihi, atau dia mempersiapkan nafkah kepada orang yang harus dia berikan nafkah. Bisa saja dia dengan safar ada anaknya mungkin yang telah terpisah dengan istrinya, sementara anaknya bersama istrinya di tempat jauh, atau mungkin dia ya mau menafkahi saudaranya di tempat yang lain yang harus bertemu langsung dan semisalnya. Ini bisa. Waratul wada'i, atau apa, mengembalikan titipan. Ya, bisa jadi demikian. Maka ini diantara adab yang memerlukan safar, dan seorang harus menempuh hal itu. Walaupun pada hari ini mungkin dimudahkan, bisa dengan transfer, bisa dengan paket dan semisalnya. Tapi kalau dia bertemu langsung dengan orang seterusnya, tentu ini lebih baik. Ya. Terutama pada perkara-perkara yang pelik, yang tidak mungkin harus diwakilkan. Ya. Wa minha ayyhtaru rafiqan salihan wa yuwajjil ahla wal asdiqa, dan di antaranya juga mesti dia memilih teman dalam safar yang saleh, karena safar itu tidak disunahkan sendirian, minimalnya dua, ya, tidak disunahkan sendirian, walaupun tidak terlarang ya seorang safar sendirian, tetapi lebih baik dia safar bersama teman. Kalau tiga orang jauh lebih baik, ya, lebih jauh lebih baik lagi. Ya. Nah, di sini hendaklah seorang memilih seorang rafiqan, teman dalam safarnya itu yang saleh. Karena dalam safar itu banyak sekali rintangan-rintangan, dan dalam safar kita akan menemukan berbagai macam kemungkaran-kemungkaran. Maka hati kita diseru oleh syahwat dan bisikan syaitan untuk berpaling dari tujuan safarnya, karena kita dalam safar nanti akan bertemu dengan banyak orang. Maka teman yang saleh ini akan menguatkan iman kita, dan teman saleh juga akan menjaga kita dari keburukan-keburukan. Ya. Maka tidak dianjurkan antum safar sendirian, tetapi kalaupun bersama teman, mesti teman yang baik, yang saleh. Berarti saleh itu apa? Baik agamanya, baik akhlaknya, bisa menjaga dirinya, teman yang saleh. Wa yuwaddi ahla wasdiqa, juga berpamitan dengan keluarga dan teman-temannya. Jadi kalau safar ya kita kasih tahu keluarganya. Ya, agar keluarga kita tidak kehilangan kita. Dan sebagian teman-teman dekat kita juga tahu sedang safar. Ya. Kalau ada apa-apa dengan kita, mereka segera tanggap. Kok sekian hari belum pulang? Ada apa ini? Nah, ini kan kalau orang tidak tahu kita pergi, ketika kita ada kemalangan, maka mereka tidak peduli. Ya. Jadi di antara adabnya begitu, memilih teman yang baik, kemudian juga berpamitan dengan keluarganya, dengan teman-temannya, itu teman-teman yang dekat, teman-teman yang berinteraksi banyak dengannya, dia akan meninggalkannya. Kita juga bisa meminta doa mereka agar diberikan keselamatan, diberikan istiqomahan kita dalam safar. Ya. Kemudian berikutnya, wa minha ayyusalli salatal istikharah. Disunahkan juga untuk salat istikharah sebelum safar, salat lantun dua rakaat, meminta ya keselamatan pada Allah Subhanahu wa taala, meminta ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disunahkan. Sebelum safar yang jauh, yang akan meninggalkan keluarga lama, ya, istirahatlah istikharah, minta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakuna safaruhu yaumul khamis bukratan, dan juga dianjurkan safar itu pada hari Kamis di pagi harinya. Jadi disunahkan safar itu pada hari Kamis pagi harinya, walaupun pada hari yang lain boleh, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai safar di hari itu. Seperti hadis Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yaumul khamis fi ghazwatin wa kana yuhibbu ayyahruja yaumul khamis. Dari Ka'ab bin Malik bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar pada hari Kamis pada suatu perangan, dan beliau mencintai keluar pada hari Kamis. Jadi beliau dalam suatu peperangan itu keluar pada hari Kamis, dan beliau mencintai keluar itu safar, keluar dari negerinya, dari Madinah, itu adalah hari Kamis. Dalam hadis yang lain disebutkan Allahumma barik fi bukhurina, ya fi bukhurina, ya Allah berikanlah berkah pada pagi hari kami. Nah, dari hadis, digabungan hadis ini, maka disunnahkan safar di pagi hari Kamis, ya. Nah, ini bila mungkin, bila antum bisa, silakan safarlah di pagi hari yang Kamis, karena ada dalil, ya, yang tadi disebutkan. Tapi kalau tidak bisa, maka tidak mengapa, di hari apa saja. Tidak ada hari sial dalam Islam, ya. Nah, sebagian orang enggak boleh kalau safar hari apa? Safar enggak boleh biasanya hari apa? Hari Sabtu. Biasanya hari Sabtu enggak boleh. Hari Rabu kalau tidak salah ya, sebagian orang menganggap dua hari ini hari sial. Nah, tidak ada hari yang sial dalam Islam. Yang ada hari adalah hari yang mulia, ya. Wa minha, dan di antaranya alla yamshi munfaridan. Tidaklah dia berjalan safar sendirian. Wa ayakuna aksar siratul lail, dan daklah perjalanannya banyak di malam hari. Berarti benar ya, kalau bus-bus itu malam hari ya. Walaupun para bus-bus itu kan malam hari lebih lengang sebenarnya. Tapi di sini disebutkan ayu ayakuna aksar siaruhu bil lail. Daklah dia memperbanyak perjalanannya di malam hari. Ya. Saya tidak menyebutkan dalilnya. Tadi juga tentang hari Kamis juga tidak menyebutkan dalil kan. Tapi memang ada dalilnya. Dalam hadis disebutkan alaikum bil duljati fa inal ardo tatfi bil lail. Ya, secara dalilnya ini ada. Jadi alaikum bidaljati. Ya, bidaljati. Hendaklah kalian berjalan di malam hari. Fa inal ardo, sungguhnya bumi ini tutwa bil lail, itu apa? Terlipat pada malam hari. Saya tidak tahu maksud terlipat itu, mungkin dipercepat gitu, ya, berjalan pada malam hari. Tapi di sini ada perintah untuk kita berjalan di malam hari, ya. Maka juga ini senada dengan apa yang sering diucapkan orang Arab dalam safar. Mereka sering mengatakan apa? Mazilna fi safarina wal qamara ma'ana. Ya kan? Kami masih terus saja berjalan dan rembulan bersama kita. Kami terus saja masih berjalan dan rembulan terus bersama kita. Berarti ini berjalan di malam hari atau siang hari? Malam hari. Ya, karena dia bersama rembulan. Bersama apanya? Zat rembulannya atau cahayanya? Bersama apa? Bersama cahayanya. Ini bantahan kita kepada Mu'tazilah yang mengatakan Allah di mana? Mana dengan dalil aina ma'akum aina ma kuntum wa huwa ma'akum. Dimanapun kalian berada, Allah bersama kalian. Katanya ini menunjukkan Allah di mana-mana. Tanya sama dia, yang bersama kita apanya? Yang bersama kita Allah itu apanya? Zatnya atau ilmunya atau sifatnya? Ilmunya dan sifatnya. Allah tidak bersama kita zatnya kan? Dan kita juga berbicara tentang kaidah asma dan sifat, mesti ijra'i nususi ala zahiriha tahtalifu fi tahlil siyaq. Menetapkan nas sifat itu sesuai dengan zahirnya, kemudian disesuai dengan ikhtilaf dari siyaq. Jadi lihat gambaran utuh ayat itu. Tidaklah ayat-ayat Al-Quran berbicara tentang sifat Allah yang mengatakan aina maktumtum wa huwa ma'akum, di mana kalian berada Allah bersama kalian, itu pasti didahului dengan ilmu dan diakhiri dengan ilmu. Ya tentu. Nah, ayat-ayat itu pasti berbicara tentang ilmu sebelumnya, kemudian diakhiri dengan ilmu pula. Jadi yang bersama kita apanya Allah itu? Ilmunya, bukan zatnya. Itu ya. Nah, kita kembali ke safar. Di sini sebutkan ala yamsi munfaridan wa ayakuna aksa siyaruhu bilail. Hendaklah orang tidak berjalan dalam safarnya sendirian, dan hendaklah memperbanyak perjalanan di malam hari. Wala yuhmilu adkaro wal adiyah idza wasala manzilan. Dan jangan juga meremehkan, melupakan zikir-zikir dan doa-doa ketika kita sampai pada suatu tempat. Au ala nasajan au habata wadiyan, atau ketika kita naik dataran tinggi atau ketika turun pada suatu lembah-lembah. Nah, ini kita banyak lalai ya, ketika safar kita lebih asik melihat pemandangan, ya kan? Ya, atau kita ngobrol atau tertidur ya. Kalau tertidur tidak masalah ya. Karena di sana dalam safar itu ada zikir, ada doa-doa. Ya, ketika kita singgah pada suatu tempat yang belum kita tempati, minimal kita mengatakan doa apa? A'udzu bikalimatillahit tammati min kulli syarri ma khalaq. Kita minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh keburukan makhluk, termasuk tempat makhluk. Juga ketika dataran tinggi naik, disunahkan apa? Dikira apa? Takbir, Allahu Akbar. Ketika turun, tasbih, subhanallah. Begitulah ya diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan begitulah para sahabat ketika mau perang. Oh, pasukan banyak, naik takbir, turun tasbih, Allahu Akbar, ya. Nah, di sini kata saya wala yuhmil adkar wal adiyah. Jangan kau meremehkan ya atau melupakan zikir-zikir dan doa-doa, ya. Pada saat kita menuruni suatu tempat atau naik dataran tinggi atau turun pada suatu lembah, maka ada zikir-zikir yang tidak patut untuk kita tinggalkan. Wa minha ayastashiba ma'ahu ma fihi maslahatuhu kasiwak wa must wal mir'ah wal mukhalah wa nawidhalika. Dan dalam safar juga dia mempersiapkan persiapannya apa, seperti perkara-perkara yang bermanfaat baginya, seperti siwak. Ya, mesti dia bawa siwak. Ya, kalau sekarang kita pakai sikat gigi tidak ada masalah. Kemudian mustun, apa must? Sisir, mir'ah, kaca, mukhalah, kotak celak, dan yang semisalnya. Apa yang dibutuhkan oleh kita ya dalam safar, maka hendaklah kita mempersiapkannya. Maka kalau dalam safar, antum harus persiapkan sebaik mungkin. Biasanya kalau sudah punya istri, istrinya menyiapkan, paham bagaimana kebutuhan suaminya. Ya, kita bawa di situ ada sabunnya, ada pasta giginya, ada sikat giginya, ya kan? Mungkin kalau kita mau ke tempat yang sedikit ekstrim, bawa autan, semua dipersiapkan. Ya, dipersiapkan. Kata pepatah Arab, man arafa bu'da safari falyasta'adda. Barang siapa yang tahu jauhnya perjalanan, hendaklah dia memiliki persiapan. Jadi kalau safar jangan safar gitu aja. Enggak bawa apa-apa, nanti di jalan beli. Belum tentu antum ada yang jual gitu. Mesti ada persiapan. Terutama siwak, ini kan perkara yang utama. Ya, jadi jangan diremehkan persiapan-persiapan yang kita butuhkan, gitu ya. Bahkan di sini sampai kaca, mir'ah, bawa kaca. Ya, mungkin supaya kita dalam terus kondisi yang baik, ya. Tapi kalau ini tidak dibutuhkan ya, tidak usah dibawa. Karena ini disebutkan apa-apa yang diperlukan yang maslahatnya besar bagi kita dalam safar, maka hendaklah kita membawanya. Bahkan sebagian orang sangat sensitif atau sangat sangat perhatian. Dia selalu kalau safar dia pilih sabunnya, bukan sabun yang batangan, tapi sabun yang cair, karena itu lebih memudahkan. Ini juga harus diperhatikan, ya. Sehingga membiasakan diri dalam kondisi terbaik sampai dalam kondisi safar sekalipun. Baik, kita pasal yang terakhir. Faslun bima la budda lil musafir minhu. Fasal tentang apa-apa yang harus ada pada seorang musafir. Yam bagilahu ayatazawwada lil dunya wal akhirah. Hendaklah orang yang safar mempersiapkan dirinya untuk dunia atau akhirat. Maksudnya di safar kita itu karena dunia yang bermanfaat atau karena untuk akhirat yang lebih bermanfaat. Fa amma zadat dunya, adapun perbekalan dunia, fal mat'am wal mashrab wa ma yahtaju ilai. Jadi kita mesti punya dalam safar, punya persiapan perbekalan untuk dunia dan akhirat. Adapun perbekalan dunia seperti makanan, minuman dan apa-apa yang kita butuhkan. Ya seperti siwak tadi, seperti apa namanya, sisir dan semisalnya. Wala yanbaghi ay yaqula, tidak boleh seorang mengatakan akhruju mutawakkilan fala ahmilu zadan. Aku keluar tawakal saja pada Allah. Aku enggak bawa apa-apa. Aku enggak bawa perbekalan apa-apa. Cukup Allah. Ini enggak boleh mengatakan demikian. Fa hada jahlun, maka ini adalah kebodohan. Fa ida hamala zada la yunaqidu tawakkul. Karena orang yang membawa perbekalan itu tidak mentiadakan tawakal. Ya. Tidak bertentangan dengan tawakal. Bahkan tawakal itu adalah usaha yang disertai apa? Doa dan penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita mengatakan apa? Kok kamu enggak bawa apa-apa dalam safar? Enggak, aku cukup Allah Subhanahu wa taala. Nanti pas temannya makan dia ngapain? Ya. Nah, ini tidak demikian. Diajarkan oleh Syekh rahimahullah taala kita menjadi orang yang rasional. Ya, dan nanti tidak menyulitkan orang lain. Sebagaimana juga tidak boleh menyulitkan diri sendiri. Maka tidak boleh seorang keluar dari rumahnya untuk safar hanya semata-mata saya bertawakal pada Allah Subhanahu wa taala, bersama itu dia punya kemampuan untuk membawa perbekalan dan dia tidak melakukannya. Maka saya mengatakan fahada jahalun, ini kedunguan. Fa inna hamala zada la yunaqid madha at-tawakkul. Karena seorang membawa perbekalan yang cukup ini tidak bertentangan sama sekali dengan tawakal. Tapi juga tidak membawa perbekalan yang ya perjalanan cuma sekian hari pembekalannya banyak gitu. Jadi seakan-akan dalam safar itu makan aja isinya. Tidak juga demikian. Wa mazadul akhirah, adapun perbekalan akhirat, fa hadza ilmu alladhi yahtaju ilaihi min taharatihi wa salatihi wa ibadatihi. Maka perbekalan akhirat adalah ilmunya. Ilmu yang dibutuhkan dia dalam safar, dalam keseharian safarnya, seperti ilmu dalam bersuci, dalam salat, dalam ibadah-ibadahnya. Karena kan walaupun safar tidak safar, sama saja kita akan berinteraksi dalam ibadah ini. Terutama dalam safar sedikit ada perbedaan dengan yang dimukim. Baik dalam thaharah. Contoh thaharah gimana bedanya antara safar dengan apa? Dengan mukim. Ya mungkin kalau dalam mukim segalanya ada. Ketika dalam safar mungkin tidak seperti dalam keadaan mukim yang asalnya ada. Misalnya dalam safar kita tidak mendapatkan air. Bagaimana bersucinya? Iya kan? Ah, pakai apa? Pakai tayamum. Atau mungkin ketika buang air kecil, buang air besar, kita enggak dapatkan air. Pakai apa? Pakai istijmar. Tentu kan berbeda ini. Masih memiliki ilmu bagaimana istinja bedanya dengan istijmar, bagaimana tayamum dengan berwudu bedanya, kan gitu. Termasuk dalam sholatnya. Kenapa? Karena sholat berbeda, sholat safar dengan sholat dalam mukim. Sholat safar diringankan dengan menjama, dengan qasar, ya kan berbeda. Dan ibadah-ibadah yang lainnya. Wa ta'allama rukhsatus safar, dan kau harus tahu tentang keringanan-keringanan safar. Qal qasri wal jam'i wal fitr, seperti dalam safar itu ada keringanan untuk meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Wal jama', dan ada sholat keringanan menjama' antar dua sholat yang berdekatan seperti duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Wal fitr, dan boleh juga berbuka ketika safar, boleh berbuka tidak berpuasa. Harus tahu juga. Ya, wa mudatu masih safar alal khufaini wa tayammum, yang juga mesti tahu bagaimana batasan seorang itu boleh mengusap dua khuf dalam safar berapa hari? Kapan kita boleh berapa hari kita mengusap khuf dalam safar? Berapa ya syabab? 3 hari 3 malam. Berapa jam? 72 jam. Ya 24 kali 3. Berapa? 72 kan? Dan tayamum wa tanaffala lil mashi wa kullu dhalika madhkurun fi kitabil fiqhi bi syurut, dan semua itu telah disebutkan dalam kitab fikih dengan syarat-syaratnya. Jadi harus punya ilmu. Jadi ada perbekalan dunia, ada perbekalan akhirat, kita harus kumpulkan itu. Wala budda lil musafiri min ma'rifati ma yatajaddadu bisababi as-safar wa huwa ilmul qibla wal awqat fa inna dhalika min safari aqlun min al-khadar. Mesti juga bagi orang yang safar ini memiliki pengetahuan apa-apa yang bisa memperbaharui, membuat apa? Yatajaddad sabi safar, yang memperbaharui sebab-sebab safarnya. Artinya memudahkan baginya untuk dalam akhir safarnya, seperti dia mesti harus tahu ilmu tentang kiblat dan waktu-waktu. Karena itu sangat ditekankan dalam safar. Karena kalau dalam mukim kita sudah enggak mikir lagi kiblat, sudah tahu kiblatnya kan? Kalau dalam safar kita ke negeri orang, berjalan yang berliku, dan seterusnya kita tidak tahu ini kiblatnya kemana ini. Maka juga dipikirkan memiliki ilmu untuk mengetahui kiblat dan waktu-waktu salat. Nah ya sekarang mudah kita pakai apa? Ada kompas gitu ya. Ada kompas. Kita mudah pada hari ini pasang aja kompas asal tidak error saja kompasnya kan? Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Tetapi alam semesta ini sudah menunjukkan kemudahannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini semuanya bermanfaat bagi manusia. Ya. Seperti disebutkan tadilu alal kiblati bin nujumi was sams wal qamar waria wal miya wal jibal wal mujarratu ala ma huwa mubinu fi mawdhihi. Banyak sekali di sini. Dan kita bisa untuk mengetahui kiblat itu dengan bintang, matahari, rembulan, angin, air, gunung-gunung dan kumpulan-kumpulan ya apa namanya bintang-bintang di galaksi. Ala ma huwal mubinu fi mawdhihi, yang sudah dijelaskan oleh Allah di tempatnya itu. Wa ya'tabiru jibal bi anna wujudaha jami'uha mustaqbilal bait. Ya. Jadi fatal iman yang dari Allah Subhanahu wa taala, alam semesta ini sudah Allah ciptakan sedemikian rupa untuk kepentingan manusia. Jadi memang keindahan alam semesta serta isinya itu untuk kehidupan manusia di bumi. Matahari ciptakan besar, rembulan ciptakan besar dan makhluk langit yang bisa kita lihat, semua itu bermanfaat buat kehidupan bumi. Ya, untuk kehidupan apa? Bumi. Contoh misalnya bintang-bintang, kita ada bintang biduk, Scorpio, apalagi layang-layang. Ada yang masih ingat biduk itu arah mana? Utara ya? Nah, ini para nelayan bisa yang tahu nih. Ini tahu karena disebutkan nujum itu salah satu fungsinya apa? Alamatul yuhtada, sebagai alamat untuk petunjuk. Ya. Bahkan saya disebutkan di sini bisa juga dengan matahari. Bisa. Kalau matahari kita tahu waktu, matahari kita juga tahu arah, rembulan juga demikian. Kalau gunung bagaimana ini? Saya belum tahu ini. Bagaimana di sini penciptaan gunung itu bisa? Apakah mungkin dengan bayangannya ya? Mungkin dengan bayangannya. Bahkan angin bisa tahu arah. Mungkin para nelayan tahu ini angin timur, angin utara. Tahunya angin utara saya. Angin utara bulan ini gelombangnya besar. Ya. Ya seperti itu bisa. Maka daripada ikhwatan iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sangat terhina kita ini bila kita beribadah kepada sesuatu yang Allah peruntukkan untuk kita. Sangat hina kita ini. Kenapa? Karena Allah sudah muliakan kita di atas segalanya. Salah satu contohnya seluruh alam semesta ini yang kita bisa lihat, kita rasakan, itu untuk kebutuhan kita loh. Makanya Allah makanya dalam sebuah kalimat disebutkan apa? Khuliqat dunya lakum wa lakum lil akhirah. Kalian diciptakan, dunia diciptakan untuk kalian, tapi kalian diciptakan untuk akhirat. Ya, makanya Allah mengatakan wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wal qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahuna in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah adanya malam dan siang, adanya matahari dan rembulan. Jangan sujud pada matahari dan rembulan, tapi sujudlah kepada Allah saja, karena Allah yang telah menciptakan mereka semua. Kalau kamu benar-benar beribadah kepadanya, kalau siang dan malam itu makhluk Allah yang dengannya kita hidup di antara waktu itu. Kalau enggak ada siang, makanya Allah mengatakan alam tara kaifa ja'alallahu naharon, apa dalam Al-Qur'an, bagaimana kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang sarmadan terus menerus, adakah sembahan selain Allah yang bisa menandakan malam? Kalau Allah jadikan hari itu adalah semuanya malam semua, terus-menerus sampai hari kiamat, ada kesempatan selain Allah bisa menjadikan siang. Kita butuh malam, kita butuh siang. Kita perlu beraktivitas di siang hari. Kita butuh istirahat tenang di malam hari. Coba, kalau enggak ada siang, pusing kita. Kalau enggak ada malam, lebih pusing lagi. Iya kan? Itu sangat bermanfaat sekali. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Juga ada matahari, rembulan. Tanpa matahari, dunia mati. Dunia juga mati. Gimana kita? Begitu pula, tanpa rembulan, kita sudah tidak bisa lagi tentram. Buktinya, ada gerhana aja kita sudah takut kan? Sudah pusing. Ya. Itu bermanfaat bagi kita. Itu tidak boleh disembah. Ya, makhluk yang besar itu tidak boleh disembah. Bagaimana dengan makhluk yang remeh daripada matahari rembulan seperti sapi, seperti monyet itu? Ya, subhanallah. Makanya Allah katakan apa? Walaqad khalaqtal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu kemana? Asfala safilin. Kami telah ciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan rupa. Dibedakan penciptaan antara jin, malaikat dan seluruhnya. Kullu makhluqat khuliqa bi kalimat kun fayakun fahasib. Seluruh kalimat, seluruh apa namanya makhluk diciptakan oleh Allah dengan kalimat kun fayakun. Karena Allah mengatakan innama amruhu idza arada syai'an ayaqulu lahu kun fayakun. Sungguhnya urusan Allah, bila Allah menghendaki sesuatu cukup ucap kun fayakun. Jadi maka jadilah, jadilah. Tapi Adam tidak. Allah ciptakan, diambil tanah terbaik, kemudian dibentuk rupa dengan kedua tangan Allah sendiri. Baru di depan ruh, dia katakan kun fayakun kepadanya. Lihat. Bagaimana Allah berkata kepada iblis ketika tidak mau sujud kepada Adam. Ya iblis, ma mana akan tasjuda lima khalaqtu biyadaya. Astakbarta anta ankunta minal alin. Hai iblis, kenapa kamu tidak mau sujud kepada hamba yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Kamu orang yang sombong atau kamu terus merasa tinggi di alam semesta ini. Lihat Allah muliakan Adam. Ya. Kemudian setelah itu apa? Kita rendahkan diri kita kepada sesuatu yang memang Allah peruntukkan untuk kita. Kalau matahari dengan segala kehebatannya, manfaatnya bagi alam semesta. Bukan kita di alam semesta. Tanpa matahari, dunia ini gak hidup. Alam semesta ini gak hidup. Itu gak boleh kita sujud kepada dia. Karena dia makhluk sama-sama dengan kita. Ya. Dan fungsinya bermanfaat bagi kita. Bagaimana pula kita menghinakan diri kepada seekor sapi, seekor monyet, seekor gajah, dan yang semisalnya. Maka betullah kata Allah subhanahu wa ta'ala, manusia ini adalah lebih jahula, lebih bodoh daripada hewan ternaknya. Iya kan? Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat dari hewan ternaknya. Iya. Kemudian saya sebutkan wa amma mariwa au waqtu salat fala budda minha. Ini tentang waktu salat, saya rasa tidak perlu diterangkan. Ya, bagaimana kita mengatur waktu salat duhur, waktu salat asar, maghrib seterusnya. Dan ini sudah kita ketahui dalam bab-bab fikih, baik secara hadisiah ataupun kita mengikuti ketetapan pemerintah, ya. Baik, alhamdulillah kita telah menyelesaikan kitabus safar. Insyaallah berikutnya adalah tentang kitab Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyu 'anil Munkar. Sampai di sini ada pertanyaan? Masyaallah. Semoga umur ustaz dan ilmu berkah tetap awet muda. Amin. Qul amin syabab. Enggak didoain lagi, mudah-mudahan nambah lagi gitu. Ustaz, apa hukumnya istri yang mengancam suaminya akan mengacaukan keluarga suami jika dipoligami? Wah, wow, bahaya ini. Tidak, apa hukumnya istri yang mengacaukan suaminya, mengancam suaminya akan mengacaukan keluarga suami jika dipoligami? Ya, yang pertama bersabar dengan setiap ancaman, ya kan? Termasuk ancaman istri. Dan sikapilah secara bijak dan proporsional. Karena seorang istri itu mengancam itu seperti itu belum tentu juga akan benar merealisasikannya. Karena ancaman itu ikhwatal iman, ancaman itu qad yaqu wa qad la yaqu. ancaman itu bisa direalisasikan jika tidak. Jangankan kita, Allah sendiri begitu. Betapa banyak ancaman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita langgar. Bersama itu juga Allah Subhanahu wa taala maafkan kita. Ini namanya ancaman itu wa'id, al-wa'di wal wa'id berbeda. Jadi ketika dia seperti itu, kita masih tenang dulu. Kemudian apa yang harus kita kerjakan? Menasehatinya dengan baik. Dan antum harus ketika nasihati dia dengan baik itu, nasihat itu kalimatul khair liman suluhu lahu. Kalimat yang baik, yang bijak, yang indah, yang enak gitu. Didengar yang manfaatnya itu berguna bagi yang dinasehatin. Bukan bermanfaat bagi kita yang nasehatin, bagi dia. Jadi kita harus memikirkan nasihat itu masuk agar dia nerima. Bagaimana caranya? Kalau istri kan sudah kita tahu karakternya, misalnya kan gitu kan. Istri kita pun tahu karakter kita, lebih mudah nasihatinya. Harusnya begitu. Nasihatin istri itu tidak seperti nasihatin orang lain. Kalau antum mau poligami misalnya, enggak buka kartu sih. Tapi memang harus begitu. Jadi nasihatin secara agama dengan baik, semuanya dikembalikan kepada agama. Pokoknya kalau menikah itu pengen baik, ketika ada suatu masalah harus dikembalikan pada agama. Jadi agama bicara apa itu harus taat. Setelah itu antum curahkanlah rasa cinta antum kepadanya. Ketika di poligami itu tidak berarti meninggalkannya. Ketika di madu itu tidak berarti tidak mencintainya. Para antum gombalah dikit pada dia. Ya, memang harus begitu kan? Cintanya tambah besar dan seterusnya. Kemudian dibandingkan ada kehidupan orang lain. Baik kehidupan itu para nabi, kehidupan sahabat, para ulama, atau kehidupan orang-orang yang di zaman kita hari ini. Ya, tuh lihat sepulan poligami, aman-aman saja. Baik, rukun, ya. Subhanallah. Boleh, ya. Tapi pada dasarnya juga tidak bagus seorang istri mengancam kepada suaminya pada perkara-perkara yang dibolehkan oleh syariat. Jadi tidak boleh juga seorang mengancam sesuatu yang syariat membolehkannya. Ya, maka suami harus bisa sabar dan bisa mengarahkan istrinya. Memang ada tipe-tipe istri yang kadang tidak baik. Sedikit masalah, sedikit tidak tercapai keinginannya, ngancam dia. Nah, ini istri-istri memang harus butuh penanganan khusus. Kalau sulit mungkin diruqyah dia. Yang begini. Apa hukumnya orang yang beri hutang tapi bayarnya dengan menikahkannya dengan adik perempuannya atau anaknya? Waduh. Ada ini? Kalau karena kerelaan dari bapak atau saudara yang berhutang, tidak masalah. Bukan karena paksaan, bukan karena permintaan paksaan atau untuk barter. Karena itu akan mendzalimi seorang anak atau adik perempuannya. Misalnya si A punya uang, si B utang kepada si A sejumlah 100 juta misalnya. Kemudian enggak bisa bayar. Tapi si B bilang apa ke si A? Saya enggak bisa bayar nih. Tapi mau kamu enggak nikah dengan anak saya? Tapi lunas utangnya. Kalau kata si A, okay, tidak apa-apa. Selesai itu, lunas utangnya. Karena sudah ada perjanjian, ada ucapan. Ya, saya serahkan anak saya buat kamu, tapi lunasi apa? Hutangnya, hutangnya lunas. Kalau si A-nya setuju, ya tidak apa-apa. Ya sudah, hutangnya dilunasi, tapi anaknya, karena si A mendapat manfaat dari si B, yaitu dengan menikahi anaknya atau menikahi adiknya. Kalau ini atas keinginan pihak si B, ya, karena juga mungkin melihat si A juga orangnya baik, maka tidak mengapa insyaallah taala. Tapi kalau permintaan si A, kamu enggak bisa lunasi, mau lunasi tapi apa? Nikahin anak kamu. Ini ada sedikit paksaan. Walaupun juga boleh kalau dia ridho, ya sudah tidak apa-apa, anaknya juga mau, tidak masalah juga. Bisa sah-sah saja. Ya. Namun juga dipikirkan tentang nasib atau perasaan anak dan adik perempuan kita itu. Ya. Makanya ikhwatul iman yang terhadap Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang punya hutang, itu kalau mau berhutang berpikir dulu kebutuhannya apa, mendesak atau tidak, bisa bayar apa enggak. Jangan nanti ngorbanin adiknya, jangan ngorbanin anaknya pula, ya kan? Jangan gitu. Ya, harus diperhatikan kebutuhan kita apa, kemudian kita kira-kira mampu bayar apa enggak. Ya. Dan harus bayar, niatnya harus ada niat bayar. Jangan nanti, oh saya punya adik cantik, ini aja bayarannya. Jangan gitu. Apa hukumnya sholat yang salah arah kiblatnya yang tidak disengaja? Haruskah diulang? Kalau seandainya seorang itu di suatu tempat dia tidak tahu arah kiblat, maka dia harus cari tahu arah kiblat dengan sekemampuan dia, mengeluarkan semua potensi kemampuannya untuk mencari arah kiblat. Jadi kalau dalam sholat tidak boleh langsung asal-asalan. Yang pertama kali kan harus berdiri ke arah kiblat, ya kan? Maka carilah arah kiblat. Bila sudah istihad, enggak ada orang yang bisa ditanya istihad sudah, ternyata antum tidak tahu juga, maka istihad antum pilih di mana kira-kira, hati antum kemana kira-kira, oh kayaknya kesini deh. Setelah itu antum sholat. Setelah antum sholat selesai, kemudian antum tahu arahnya, ada sinar matahari atau ada orang beritahu, setelah selesai sholat, maka yang seperti ini sholatnya tidak perlu diulang, sholatnya sah. Paham ya? Jadi kalau sudah selesai sholatnya, maka sholatnya sah. Karena Allah mengatakan ayna ma tuwallu fasama wajhallah, dimanapun kamu berhadap, maka itu adalah arah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau seandainya antum di tengah-tengah sholat tadi istihad, ya ini ke sini nih kiblatnya. Tapi kemudian ada orang ngasih tahu, "Mas, kiblatnya salah. Kiblatnya ada di sebelah kiri Anda." Berarti kita harus belok kiri. Tadi dua rakaat salat duhur, dua rakaat kita menghadap kemana? Ke utara misalnya. Ya kan? Kemudian orang mengatakan itu kiblatnya salah, kiblatnya ada sebelah kiri Anda. Maka yang dua rakaat berikutnya kita apa? Belok kiri. Karena baratnya di sebelah kiri. Jadi hadap kiri, ya. Yang dua ke utara, yang dua ke arah mana? Ke arah barat, ke kiri baratnya. Maka seperti itu sholatnya. Kalau dia tidak, mas sholatnya ke arah kiri, dia terus saja dia ke arah utara, maka sholatnya tidak sah. Karena sudah bersama pengetahuan, walaupun boleh orang lain untuk membelokkannya. Itu ya. Sama kasusnya seperti antum sholat, ada tidak tahu atau lupa bahwa baju antum ada najis. Ketika antum lupa semuanya total sampai selesai sholat, baru ingat najis, sholatnya sah. Tapi kalau di tengah-tengah sholat antum ingat, oh baju saya tadi kena najis nih, harus diberhentikan. Karena tahu ada najis, karena sholat itu steril dari najis apanya? Dari tempatnya, dari bajunya, dari badan, dari badannya. Nah ini seperti inilah penjelasan para ulama tentang apa? Tentang kondisi orang arah kiblat atau seperti orang yang ada najis dalam sholatnya. Ya. Allahu ta'ala alam. Cukup? Tidak ada lagi? Cukuplah karena sudah siang ya. Kita tutup kapatul majelis. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.